membacakan Al-Quran, memperdengarkan bacaan Al-Quran Nabi kepada Ubay. siapa yang lebih afdal? Nabi tentu. Nabi lebih afdal daripada Ubay. Qal, lalu Ubay bertanya, Allahu sammani laka. Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Qal, Nabi mengatakan, Allahu sammaka li. Allah telah menyebut namamu untukku atau kepadaku. Qala faja'ala Ubay yabki. Lalu Ubay mulai menangis. Hadis yang kedua dari bab ini, Anas Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, inna Allah amarani an aqra'a alaik. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu. Apa yang dibaca? Lam yakunil ladina kafaru. Yani surah Al-Bayna. Qala sammani lak. Ubay bin Ka'ab mengatakan, apakah dia menyebutkan namaku kepadamu? Qala na'am. Nabi mengatakan ya. Qal, lalu Ubay, lalu Anas Malik mengatakan fabaka. Lantas Ubay menangis. Menangis karena kebahagiaan. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Wa fil hadithi fawaidu kathirah. Kata Imam Nawawi, di dalam hadis terdapat faedah-faedah yang banyak. Minha diantaranya kandungan hadis, istihbabu qira'ati al-Qur'an 'ala al-huzzaqi fihi. Anjuran untuk membaca Al-Qur'an kepada orang yang lancar hafalannya. Ya, orang yang sudah lancar membaca Al-Qur'annya. Wa ahli al-ilmi bihi wal fadl. Dan orang yang berilmu dengan Al-Qur'an, dan dia adalah orang yang utama. Wa in kana al-qari afdala min al-maqru'i alaihi, walaupun si pembaca lebih mulia dan lebih afdal kedudukannya daripada orang yang mendengarnya, orang yang ditasmi'kan kepadanya. Yang membaca Rasulullah, yang mendengar atau yang dibacakan kepadanya Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan bahwa Ubay bin Ka'ab hafalannya lancar. Dan Nabi lebih afdal daripada Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, wa minha, al-manqaba al-sharifah, kedudukan yang mulia. Li Ubay, untuk Ubay. Biqira'at an-nabi alaihi, dengan Nabi membaca Al-Quran kepadanya. Itu kedudukan yang tinggi, satu kemuliaan, sebuah kemuliaan. Wala yu'lam ahadun minan nas syarakahu fi hadha. Tidak pernah dikenal seorang pun dari manusia yang melakukan seperti yang terjadi pada Ubay. Ini Nabi hanya memperdengarkan bacaannya kepada Ubay, tidak pada yang lain. Dan ini sebuah kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Yang ketiga, wa minha mankabatun ukhra lahu. Ada keistimewaan dia yang lain. Ya, keistimewaan. Bizikrillah ta'ala, yaitu Nabi Allah menyebutnya, ya, wanassahu alaihi fi hadhihi manzilati rafi'ah, di dalam kedudukan yang tinggi ini disebut namanya. Ini adalah ini subhanallah, Allah menyebut nama Ubay. Itu menunjukkan kedudukan yang tinggi, ya, bagi Ubay itu si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, yang keempat, al-bukau lis-suhuri wal-farhi, menangis gara-gara bahagia dan gembira. Mimma yubasyaru insanu bihi, dari berita yang membawa kabar gembira kepada manusia. Wiyatahu min ma'alil umum, dan diberikan kepadanya perkara-perkara yang mulia. Jadi seorang diberikan kedudukan mulia, perkara mulia, kabar gembira, ya, dia menangis karena kebahagiaan. Kalau dalam hadis ini, ya, Ubay bin Ka'ab menangis karena kebahagiaan, ya, bahwa Allah menyebut namanya supaya memerintahkan Rasulullah untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay. Dan itu ada dua keistimewaan. Keistimewaan pertama, Allah menyebut namanya. Keistimewaan kedua, Rasulullah membacakan bacaan, memperdengarkan bacaan Rasulullah kepada Ubay dan tidak kepada yang lain. qawluhu, adapun perkataannya, Allahu sammani lak. Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Di dalam ungkapan ini, fihi, ini menunjukkan annahu yajuzu an yakuna Allah ta'ala amara an-nabiyya yaqra'u 'ala rajulin min ummatihi wa lam yanussa 'ala Ubay fa arada Ubay an yatahaqqaqa hal nassa 'alayhi. Ungkapan apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu, ini menunjukkan bolehnya Allah memerintahkan nabinya untuk membacakan Al-Quran kepada seseorang dari umatnya tanpa menunjuk menyebut langsung terhadap nama Ubay. Boleh jadi Allah menyuruh Nabi untuk membacakan kepada salah seorang dari umatnya tanpa disebut namanya. Nah, Ubay ingin memastikan apakah namanya disebut secara langsung. Hal nassa alaihi. Apakah Allah sebut langsung? Awqal, atau Allah mengatakan ala rajulin, atas seorang laki-laki. Kalau seorang laki berarti itu umum, hanya saja Nabi memilihnya. Ya. Fa yukhadhu minhu al-istithbat fil muhtamalat. Maka dari perbuatan Ubay ini diambil sebuah pelajaran adalah perlunya kita untuk istitsbat, memastikan dalam perkara-perkara yang ada kemungkinan-kemungkinan, muhtamalat. Mungkin boleh jadi Allah suruh aja untuk yang kepada manusia. Ya, lalu ditanya apa betul? Jadi perkara-perkara yang masih tidak jelas, maka dianjurkan bagi kita untuk memastikannya, istitsbat. Wakhtalafu fil hikmah bi qira'atihi 'ala Ubay. Terjadi perbedaan ulama tentang apa hikmah Nabi membacakan Al-Qur'an kepada Ubay. Apa hikmah? Wal mukhtar, dari sekian banyak perkataan, perkataan yang terpilih, anna sababaha, sebab kenapa Nabi membacakan kepada Ubay, an tastanna al ummatu bidzalika fil qira'ati 'ala ahli al-itqan wal fadl. Kenapa Nabi membaca kepada Ubay? Sebabnya agar umat ini mencontoh, ya, di dalam membaca Al-Quran hendaklah kepada orang yang menguasai Al-Quran, ya, itqan, orang-orang yang mutqin dalam Al-Quran, dan fadl, memiliki kedudukan. Ta'allamu adab al-qira'ah, dan agar mereka mempelajari etika al-qira'ah, membaca. Wala ya'nafu ahadun min dhalik. Dan dan janganlah seorang pun yang enggan untuk itu. Wa qila litanbih ala jalalati Ubay wa ahliyatihi li akhdh al-Qur'an anhu. Ada lagi mengatakan karena ingin mengingatkan akan kemuliaan Ubay, dan dia adalah wa ahliyatu, yakni orang yang memang mengampuni untuk ini, agar mengambil Al-Quran darinya. Memang dia adalah ahlinya. Wa kana ba'dahu sallallahu alaihi wasallam ra'san wa imaman fi iqra'il Quran. Ubay bin Ka'ab, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia adalah ra's, yakni induk, kepala, imam di dalam membacakan Al-Quran. Jadi dia ahlinya dalam qiraah. Wa huwa ajallu nashiratihi aw min ajalli. Dia adalah orang-orang yang paling mulia, paling tinggi kedudukan di dalam menyebarkan Al-Quran. Wa yataqamman mu'jizatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Nabi memilih Ubay atau disuruh oleh Allah kepada Ubay, kepada Nabi untuk mendengarkan kepada Ubay, ini terkandung dalamnya mukjizat bagi Nabi. Ya, bahwa ketika Nabi memilih, ini menunjukkan bahwasanya dialah pakarnya dalam Al-Qur'an. Wa ma takhsisu hadhihi surah. Adapun mengkhususkan surat ini, yani lam yakunil ladzina kafaru falianna wajiza jami'ah liqawa'id kathiratin min usulid din wa furu'ihi wa muhammatih. Karena surat ini simpel, pendek, wajiz, pendek, wajizah, jami'ah, mencakup kaedah-kaedah yang banyak, mulai dari prinsip-prinsip agama, usul din, wa furu'ihi, cabang-cabangnya, termasuk fikihnya juga, wa muhimmatihi, hal-hal yang penting ini perlu kita pelajari. Al-Bainah, kita baca apa kandungan. Ya. Wal-ikhlas, di dalamnya ada keikhlasan. Yani memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa-tathirul qulub, mensucikan hati. Wa-kana al-waqtu yaqtadi al-ikhtisar. Dan waktu pada saat itu menuntut perlunya, ya, waktu yang simpel, ikhtisar. Jadi kandungan ayat surat tadi dibaca dari awal sampai akhir, tidak butuhkan waktu yang panjang. Ya, kemudian kandungan di dalam sangat banyak sekali, cukup prinsip-prinsip agama, furu-furuannya dan yang lainnya. Itu kenapa disuruh untuk baca surat 6 yang berada di Naga Faru. kembali kita kepada judul, bahwasanya anjuran kita untuk membaca Al-Quran kepada ahlinya, orang yang lancar hafalannya. Hudda adalah hadiq, makna hadiq adalah mahir, yaitu lancar yang terus tidak terpatah-patah di dalam bacanya. Maka sangat diperlukan ya, kita di dalam hafal membaca kepada yang lancar. Tidak hanya lancar saja, tetapi juga dia menguasai, ya, menguasai tentang hukum-hukum terhadap baca. Wallahu ta'ala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.